Temani, temani aku. Temani, temani aku. Bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu. Mencintaimu ku rasakan begitu indah. Sorry Pan, tadi coba koreksi. Tapi yang bener loh. Oke, lanjut dong. Next. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku. Temani aku saat aku menangis. Bila nanti